Pagi Pak William. Iya, kalau tujuannya tulus dan murni untuk melindungi petani lokal ya kita dukung. Cuma kalau tujuannya untuk membuat salah satu pihak memonopoli ya itu kita tentang. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih. Pak Alex, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sesem. Silakan komentarnya. Baik, jadi kan prinsipnya di PNS ini kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah gitu ya. Jadi ini kan kebijakan-kebijakan yang mempersulit gitu. Nah jadi akan bertambah panjang rentangnya itu, sehingga barang impor itu sampai ke konsumen nantinya akan menjadi harga tinggi. Sebetulnya kita dalam negeri yang cinta produk dalam negeri, sebetulnya kebijakan ini akan bagus kalau diikuti oleh kebijakan besar bahwa di Republik ini semua jenis buah harus diproduksi secara mengikuti mutu internasional. Jadi kita akan mengkonsumsi buah jenis sendiri, hasil buah yang ditanam dan dikembangkan oleh anak negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Sabto, selamat pagi. Pagi. Komentarnya Pak. Ya, saya sih berpendapat ya, ini akan membuat instansi bea dan cukai supaya nanti ada barang selundupan lagi, termasuk buah ini. Kalau menurut saya sih itu, karena nggak ada kerjaan lagi nih dirjen bea dan cukai. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Pak Sabto. Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi Bu. Halo. Iya, monitornya boleh dipelankan, apa komentar Anda Pak? Kalau pendapat saya ya, kalau untuk orang kota itu keberatan. Cuma namanya kita negara besar kan, kebanyakan mayoritas kan petani. Jadi harus kita dukung itu, langkah begitu itu biar petani kita ada kesempatan. Tapi pemerintah juga jangan lupa petani itu perlu pendidikan biar buahnya bagus, kualitasnya bagus. Terima kasih. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu. Silahkan komentarnya. Iya, itu saya rasa itu salah satu langkah lindungan asas buah lokal ya Bu ya. Kalau misalkan buah impornya murah, nggak ada yang membeli buah lokal lagi Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Gunawan, selamat siang. Selamat siang Ibu, saya mau singkat aja. Kalau misalnya kualitas barang lokal sih lebih baik dari barang impor sih, pan-pan aja ya. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya. Ya, sebenarnya pemerintah tujuannya mensejahterakan petani. Tetapi kalau hasil panennya belum banyak melimpah, jangan stop impornya. Karena buah itu banyak dibutuhkan masyarakat. Sekarang ini kan buah bagus nih, karena buah lokalnya itu kurang jauh, nggak perlu mendatangkan. Tapi kalau petani kita sudah swasembada, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, boleh stop. Sekarang ini belum waktunya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Nah, itu memang idenya pemerintah sebenarnya tadinya baik. Jadi untuk buah lokal pun juga bisa cukup bagus di pasaran dalam negeri. Tetapi pemerintah ya seperti bapak-bapak yang tadi sebutkan ya, memang seharusnya pemerintah itu memberdayakan dulu pada petani-petani buah agar mereka bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian juga harga juga bisa lebih bisa diterima oleh masyarakat dalam negeri. Seperti itu, bukannya malah di stop duluan gitu. Dan memang kebijakan pemerintah kebanyakan memang agak aneh-aneh sih memang. Untuk mencerdaskan masyarakat kelihatannya baik, tapi pada kenyataannya ya kurang begitu oke. Gitu aja, terima baik. Kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Silahkan komentarnya Pak. Saya kok melihat ini pemerintah ini segar tapi motivasinya busuk mengenai buah ini. Saya pikir kok pelarang dulu, bukan jadi kerjakan dulu pekerjaan rumah. Seperti putuskan mata rantai pungli, putuskan mata rantai birokrasi, kesulitan dari pupuk, dan kesejahteraan petani, gitu. Jadi saya pikir harus sebelum membuat keputusan harus pikirkan dulu dengan otak, jangan langsung melarang, tapi nggak dibenahi dulu pekerjaan di dalam. Terima kasih. Baik. Apa ngambilan? Silakan. Ya, selamat siang. Siang, selamat. Terus terang ini ide pemerintah ini sangat konyol sekali. Kecuali kalau memang hasilnya harga buah bisa dikontrol lebih murah dari harga sekarang. Tapi nggak mungkin, karena memperpanjang jaringan itu pasti lebih mahal. Itu kan akan meningkatkan inflasi. Dengan situasi seperti ini, pemerintah mau bahkan mengakibatkan adanya inflasi. Ya, baik. Bapak juga. Tuga, Pak. Ya. Ya. Silakan, Pak Tuga. Ya, kalau menurut saya kebijakan ini memang untuk supaya jalur korupsinya lebih bervariasi begitu. Karena pasti dengan tambah mega tambah korupsi, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Memang pemerintah ada aneh-aneh akhir-akhir ini. Begitu, Pak.